terhalang oleh malam. Tidur dan berkembanglah. Saat sang pagi kembali memberi, datanglah dengan hati. Kau nyata tercipta tuh di sana.